yang ada kaitannya dengan anggota badan adalah sholat. Dan sholat menduduki rukun Islam yang kedua. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, karena sholat itu menduduki rukun Islam yang kedua, maka sholat tidak sah, melainkan harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah bersuci dari hadas dan khobas. Orang tersebut suci dari hadas dan khobas. Dari hadas kecil maupun hadas besar, dan juga dari khobas, yakni benda-benda yang najis, yang menempel pada badannya misalkan, atau pakaiannya, atau tempat sholatnya. Maka barakallahu'alaikum, dalam bersuci dibutuhkan yang namanya alat untuk bersuci, yakni air. Apabila tidak ada air, maka bersuci dengan cara yang lain, dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakni tayammum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya walhamdulillah barakafikum, air sampai saat ini mudah bagi kita untuk mendapatkannya. Namun terkadang pada satu waktu, satu kondisi, kita dihadapkan pada keadaan air yang kita ragu akan kesuciannya. Padahal hukum asalnya suci. Barakallahu fikum. Maka kita tidak boleh serampangan, ya, menyikapi air, melainkan harus berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk berilmu sebelum beramal. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu itu sebelum berkata dan beramal. Maka pada kesempatan sore hari ini, barakafikum, dengan cuacana yang agak mendung, namun tidak membuat kita mundur untuk tetap mengkaji, ya, apa yang telah diumumkan judulnya. Hari ini kita mengambil tema tentang pembagian air beserta hukum-hukumnya yang wajib untuk diketahui. Barakallahu. Kita wajib mengetahuinya karena kita akan berhubungan dengan sholat atau bersuci, menghilangkan hajat kecil atau hajat besar, atau menghilangkan khobas yakni najis. Maka harus tahu pembagian-pembagian air. Pembagian air barakallahu'alaikum banyak disinggung oleh para ulama, namun pada sore hari ini kita ambilkan dari situs Sahabnet yang dibina langsung oleh Asy-Syaikh Khalid Az-Zafiri hafizahullah ta'ala barakafikum. Pada situs tersebut disebutkan aqsamul miyah, pembagian air. Pembagian air ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, disebutkan padanya pembagian air, ya, ada empat. Ada empat. Yang pertama al-ma'ul mutlak, air mutlak. Thayyib barakakum. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah kullu ma nazala minas sama, semua air yang turun dari langit. Air yang turun dari langit, air apa saja? Alka. Air yang turun dari langit, air apa saja? Tidak tahu. Raihan, air hujan, sudah. Hujan saja. Ahmad, ada lagi? Tidak tahu. Ada lagi air salju. Air salju dari langit, bukan ngebor, ya. Barakallahu. Au kharaja minal ardi, atau air yang keluar dari bumi. Mithlu ma'il bihar, seperti air laut. Maka air laut dicontohkan keluar dari bumi. Barakallahu. Walaupun juga berasal dari air hujan, namun sedikit. Wal anhar, dan juga seperti sungai-sungai. Wal uyun, dan juga mata air-mata air. Dan juga barakafikum, yang dicontohkan air yang berasal dari langit adalah ma'ul mator wal barot, air hujan dan air barakafikum wasalji, air salju wal barot, air embun. Barakafikum. Maka embun itu antara langit dan bumi, ya, barakafikum. Ya, embunan. Wal ma'il mutaghayyir bitulil maqti, dan masuk padanya yang disebut air mutlak adalah air yang berubah namun bukan karena sesuatu tapi karena lama menggenang, berubah warna misalkan, bukan karena benda najis. Misalkan air tergenang di rawa-rawa, hanya ada ikan, barakafikum. Atau tergenang di mungkin lubang-lubang tanah, kolam yang awalnya bersih, kemudian kena air hujan dan lama tidak terpakai, barakafikum. Maka itu disebut air mutlak. Jadi air mutlak, pembagian pertama dari pembagian air adalah air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Maka itu disebut air mutlak. Lalu apa hukum air mutlak? Hukum air mutlak disebutkan hukmuhu tahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi. Air mutlak itu suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Barakallahu. Air mutlak, air yang suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Barakallahu. Maka kalau kita berwudu dengan air mutlak atau kita mandi untuk mandi junub, ya, dengan air mutlak atau mandi untuk bersuci dari haid atau nifas atau menghilangkan najis dengan air mutlak, maka hukumnya sah, yakni air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi, maka itu disebut air mutlak. Tadi disebutkan contoh air mutlak adalah ma'ul mator, air hujan, dalilnya surat Al-Furqan ayat ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama' ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit ma'an tahura, air yang tohur. Tohur kata para ulama maknanya adalah tohir fi nafsihi mutohir li ghairihi, suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Itu tohur. Tohur. Barakallahu. Kalau ada orang namanya tohir, maka artinya suci. Tapi kalau ada orang namanya tohur, maknanya barakafikum lebih mendalam lagi. Suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Maka air hujan suci dan mensucikan. Bisa dipakai untuk berwudu, untuk mandi junub, untuk menghilangkan najis. Maka jangan ragu lagi. Barakallahu. Kemudian dalil yang berikutnya yang menunjukkan kesucian air laut adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Barakallahu. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Banyak para ulama yang meriwayatkan dan mensahihkannya. Ketika itu ada seseorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma' fa in tawaddana bihi atishna afa tawaddau min ma'il bahr." Orang tersebut mengatakan, "Wahai Rasul, sesungguhnya kami sedang berlayar mengarungi laut." Ya, pernah berlayar mengarungi laut. Barakallahu fikum. "Dan kami membawa air sedikit, air minum sedikit. Kalau kami berwudu dengan air yang sedikit tersebut, dipakai untuk minum atau masak, barakallahu fikum, maka kami akan kehausan. Lalu apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau menjawab, "Wat tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu tahur. Tahur, suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Bisa dipakai untuk berwudu, untuk mandi. Ya, baik mandi, barakallahu fikum, mandi biasa atau mandi junub, menghilangkan hadas besar. Bisa dipakai untuk bersuci, menghilangkan najis. Al-hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Ya, bangkai yang ada di laut halal. Beda dengan bangkai kapal, ya. Enggak bisa dimakan. Barakallahu fikum. Ada orang berlayar, tiba-tiba menemukan ada ikan paus, ya, terdampar, atau ikan lumba-lumba ngambang, atau cumi-cumi besar gurita ngambang, maka halal bangkainya. Barakallahu fikum. Halal bangkainya, ya. Halal, barakallahu fikum. Airnya halal. Kalau diminum halal enggak airnya? Halal, suci. Suci, barakallahu fikum. Bangkainya halal dan suci. Barakallahu fikum. Pertanyaan. Ada orang, barakallahu fikum, tinggalnya di pesisir. Ayamnya lepas. Dikejar ternyata masuk ke laut. Nah, air laut kan suci. Dipegang gak bisa lama-lama mati. Karena gak bisa renang. Belum belajar renang. Nah, mati di laut. Maka ayam tersebut, ya, disebutkan tadi, al-hillu maitatuhu. Bangkainya halal. Barakallahu fikum. Maka apakah ayam tadi yang mati di laut, ya, halal, boleh dimakan? Abdan? Tidak boleh. Ahmad? Tidak boleh. Kan matinya di laut, bukan di darat, bukan tabrak motor. Kan tadi ada ikan, ya, ngambang, mati di laut. maka itu suci. Ya, air laut suci dan bangkainya suci. Nah, ayamnya tadi matinya di laut, bukan di darat. Halal apa enggak? Enggak. Royhan? Halal. Halal. Ahmad, kamu Alka? Enggak tahu apa? Haram. Haram. Masya Allah. Gimana Bu Hanifah? Halal apa haram? Ayamnya tadi. Haram. Haram. Matinya di laut. Kenapa kok haram? Nah, haram karena bukan hewan laut. Barakallahu. Apa hukumnya makan bangkai singa laut? Mas Yudi. Haram kayaknya ya. Kan ada singa laut ya. Singa laut, landak laut, kuda laut. Tapi gajah laut itu yang belum ada. Haram ya. Misalkan mati ngambang gitu ya. Insya Allah. Tentu Mas Andi. Anjing, apa singa laut? Anjing laut, singa laut. Hewan darat. Tapi kok kita gak ketemu di pesisir-pesisir itu? Hah? Pulau tertentu. Oh gitu, pulau tertentu. Halal. Halal. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dan juga para ulama yang lain, dilihat dominan di mana. Kalau dominan di air berarti disebut air laut. Tidak ada istilah hidup di dua alam. Halal. Iya, seperti Syekh Utsaimin berpendapat halal. Itu karena beliau berpatokan hidupnya dominannya di air. Tidak melihat bertaring atau tidaknya, seperti hiu bertaring. Tapi dominan di air. Adapun sebagian ulama yang lain berpendapat haram karena memangsa dengan taringnya. Barakallahu. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan contoh air mutlak yang lain adalah barakafikum mata air ya, atau air sumur yang keluar dari bumi, maka disebut air mutlak. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri barakafikum. Ketika itu ada seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang bi'rul bidho'ah atau bi'ru budho'ah, sumur budho'ah. Jadi ada sumur budho'ah. Sumur namanya disebut, dikenal dengan sumur budho'ah. Pada sumur tersebut ternyata tercampuri dengan ya bangkai anjing, tercampuri dengan mahayit, ya, kain-kain yang dipakai oleh wanita yang haid, atau azirunas, atau sebagian kotoran manusia. Maka Rasul alaihi salatu wasalam ketika ditanya tentang itu, beliau menyatakan, innal ma'a tahur, la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu hukum asalnya suci. Tidak ada sesuatu yang bisa menajiskannya. Akhirnya barakabikum, para sahabat memakai air itu dikarenakan benda-benda najis yang masuk padanya tidak merubah salah satu dari tiga sifatnya. Tidak berubah warnanya, karena mungkin banyak. Tidak berubah rasanya. Dan tidak berubah baunya. Maka tetap suci. Barakallahu. Karena suci, tahur. Suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Maka halal. Barakallahu halal. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan kesucian air salju dan air barakafikum air es atau embun adalah doa iftitah atau istiftah, ya, yang sering kita baca. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotayaya bil ma'i wassalji wal barad. Pada lafaz yang terakhir disebutkan, ya Allah, sucikanlah diriku dari dosa-dosa dengan air dan dengan salju serta dengan embun. Maka air salju tahur, suci dan mensucikan. Air embun juga tahur, suci dan mensucikan. Namun untuk air embun, ya, susah sepertinya untuk dipakai berwudu karena mungkin, ya, sedikit, ya, kadarnya. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka bertoharoh, bersuci dengan jenis air yang pertama, yakni air mutlak. Segala sesuatu yang turun dari langit atau keluar dari bumi, maka bersuci, bertoharoh dengannya, hukumnya sah. Hukumnya sah. Barakallahu. Oleh karenanya, orang-orang yang tinggal di pesisir atau dekat dengan laut, ketika tidak mendapati air, PDAM mati, ya, barakafikum, beli air isi ulang untuk berwudu atau mandi junub, misalkan tidak ada yang buka atau sudah habis, maka dia selama ada air laut atau sekitar situ bisa dijangkau, tidak memberatkan untuk mendapatkannya, maka hendaknya bersuci dengan air laut tersebut, berwudu. Barakallahu. Adapun bersuci berwudu dengan air laut, ya, ingat, sebagian para sahabat itu menjadi iskal, agak ganjil, agak mengganjal pada mereka. Air laut kan asin, ya, rasanya asin. Apakah barakafikum ini suci? Ya tadi jawabannya, ya, huwat tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dan para sahabat tahu airnya rasanya asin. Dan juga Nabi juga tahu. Air laut itu tahur, suci pada zatnya dan bisa mensucikan dan halal bangkainya. Lalu bagaimana dengan air laut yang terkontaminasi dengan mungkin limbah, pabrik, PPPI. Maka pada pinggiran-pinggiran yang mungkin nyampur oli atau limbah, maka jangan itu yang dipakai. Ya, air mutlak, nama air mutlak sudah berubah, ya, bukan air mutlak lagi. Walaupun oli itu najis atau suci, Pak Yudi, ya, oli. Berarti kita megang oli nggak usah apa, dibilas nggak apa-apa. Hah? Iya, misalkan cemplung banyak lur gitu. Nah, ya, sampai mata kaki itu oli semua. Najis menjadi najis apa suci? Tetap najis atau tetap suci atau bagaimana? Misalkan kita jalan kok, waduh, ini nginjak oli. Masya Allah. Bagaimana, Pak? Suci. Kenapa suci? Kok bisa suci? Lu oli, Pak, berwarnanya bukan air lu, oli. Kalau ada yang bilang gitu, ha? suci tapi kotor. Jadi jawabannya oli bukan benda najis. Karena para ulama mengkelas-kelaskan najis itu berkofikum diantaranya yang keluar dari manusia. Jadi sesuatu yang najis harus ada dalilnya. Ya, air liur anjing. Ya, kemudian kotoran manusia, air kencing manusia, darah haid, kemudian bangkai-bangkai hewan yang tidak bisa dimakan, ini diantara berkofikum dalilnya. Dan juga kotoran hewan yang tidak bisa dimakan, ini pendapat yang lain. Maka kalau ada air laut tercampur dengan itu, kita tidak berwudu dari situ. Cari yang sebelah sana, barakofikum. Karena air mutlak sudah berubah namanya. Barakofikum. Nanti akan disebut. Air kayak gitu disebut air apa? Pembagian yang kedua. Al-ma'ul musta'mal. Air musta'mal. Air musta'mal adalah al-ma'ul munfasil min a'dha'il mutawaddi' wal mughtasil. Air sisa dari anggota tubuh, air yang jatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu atau orang mandi, itu air musta'mal. Barakallahu. Maka air musta'mal, barakallahu, hukmuhu, hukumnya annahu tahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi, dianggap suci pada zatnya dan bisa mensucikan yang lain, sama dengan air mutlak, maksudnya secara hukum. Barakallahu. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Abu Hurairah bertemu dengan Nabi di sebuah jalan kota Madinah. Lalu Abu Hurairah bersembunyi. Menyendiri bersembunyi. Namun Nabi tahu. Setelah itu Abu Hurairah tidak lama datang menemui Nabi. Kemudian Nabi bertanya, Aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu tadi kemana, wahai Abu Hurairah? Ola, Abu Hurairah menjawab, Kuntu junuban, fakarihtu an ujalisaka. Aku sedang mengalami junub, namun aku tidak suka bermajelis denganmu dalam keadaan junub, wahai Nabi. Wa ana ala wairi toharah, dalam keadaan saya tidak suci. Yakni, barakafikum, belum bersuci dari junub. Barakafikum. Ikhwani wa akhwatifillah rahimakumullah. Maka Nabi menyatakan, Subhanallah innal muslim la yanjus. Maha suci Allah. Sesungguhnya seorang muslim tidak najis. Dari hadis ini disebutkan, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kalau ada orang berwudu muslim karena dihukumi tidak najis, maka tetesan-tetesan air wudu yang kena baju atau kena tampungan air atau kena gayung yang kemudian dipakai berwudu lagi tidak najis, alias tahur, suci pada zatnya dan bisa mencucikan yang lainnya. Barakallahu. Dalil yang lain akan kesucian air musta'mal adalah hadis Humran Maula Utsman bin Affan. Hadisnya Humran, beliau adalah pelayannya Utsman bin Affan. Ketika itu Utsman bin Affan da'a biwadu'in, minta air wudu. Minta air wudhu, barakafikum. Ketika minta air wudhu, maka Utsman bin Affan mempraktekkan wudhu di hadapan pelayannya, Humron. Ketika berwudhu, di awal-awal beliau menuangkan air yang ada di gayung ya, mencuci telapak tangannya 3 kali, lalu setelah itu, ya, yang namanya mencuci telapak tangan, ya kan, berarti kan masih ada tetesan. Beliau wadakhala, ya, thumma adakhala yaminahu fil wudu, kemudian memasukkan telapak tangan yang kanan di air wudu tadi yang ada di timba, ya, thumma tamadmado, kemudian berkumur, wastansakha wastansara, kemudian mengeluarkan, ya, tamadmado, berkumur-kumur, kemudian mengeluarkan air yang dari hasil kumur-kumur, kemudian istinsyak, mengeluarkan air dari hidung, masukkan dan mengeluarkan. Barakallahu. Maka beliau memasukkan tangannya tadi ke dalam gayung itu mustakmal, ya, maka tidak mengapa. Barakallahu. Oleh karena itu tidak ada istilah air yang kurang dari 2 kullah hukumnya najis. Minimal 2 kullah baru boleh diobok-obok. Ini sebagian pendapat. Kurang dari 2 kullah diobok-obok maka najis. Ya, walaupun itu dianggap mustakmal, ini sebagian ulama. Namun ini pendapat yang marjuh, yang lemah. Memang air yang mencapai 2 kullah atau hadis tentang 2 kullah, hadisnya sahih. Hadisnya sahih, tidak dhaif, tidak lemah. Sebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud terkait air yang mencapai 2 kullah. Kata Nabi, "Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath." Kalau air itu mencapai 2 kullah, maka air tersebut tidak bisa dipengaruhi oleh najis. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan lam yanjus, air 2 kullah tersebut tidak najis walaupun diobok-obok. Namun barakallahu fikum, ya, tentang ukuran 2 kullah para ulama yang atau pengikut-pengikut para ulama yang mungkin berdalam-dalam, maka di situ jatuh pada perkara yang hulu. Ukuran 2 kullah itu tidak ada ukuran yang paten. Ada pendapat antara 50 sampai 60 pendapat tentang ukuran 2 kullah. Ada yang mengatakan, ya, 2 kullah itu 1 kali 1 kali 1. Ada yang mengatakan kalau seseorang itu mencelupkan airnya di ujung kemudian bergerak, gerakannya itu tidak sampai di ujung, ya, sana, maka itu 2 kullah. Namun barakallahu fikum, 2 kullah yang paling masyhur ukurannya adalah barakallahu fikum al-jurrah al-kabirah, guci yang besar, ya, yang bisa diangkat oleh banyak tangan. Kalau 2 kullah berarti 2 kalinya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Syarah Bulughul Maram, barakallahu fikum, ukuran 2 kullah, 1 kullah saja yang dipakai, yang dikenal saat ini adalah gentong yang besar, guci yang besar, ya, drum. Kalau 2 kullah berarti 2 kalinya. Kalau zaman dulu terbuat dari fakhor, yakni tanah liat yang dibakar. Barakallahu fikum. Maka hadis tentang 2 kullah itu sahih. Tetapi tidak menunjukkan air yang ukurannya kurang dari 2 kullah lalu diobok-obok dengan tangan yang tangan itu suci, tidak ada najisnya, maka tidak menunjukkan menjadi najis karena kurang dari dua kullah. Namun hadis tersebut dibawa kepada pengertian apabila ada air ukurannya dua kullah, lalu ada benda najis masuk ke dalamnya yang tidak bisa merubah salah satu dari tiga sifat airnya, tidak berubah warnanya atau baunya atau rasanya, atau tidak ada tiga-tiganya, maka air dua kullah tersebut lam yahmilil khobas, benda najis yang masuk padanya tidak bisa mempengaruhinya. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Lam yanjus, maka air tersebut tidak najis. Itu maksudnya. Bukan maksud dari hadis tentang dua kullah adalah minimal harus dua kullah. Maka kalau bangun masjid harus ada seperti sumur-sumuran, jeding-jedengan. Kalau berwudu dari situ, silakan dimasukkan tangannya. Kalau ada yang menggayung, kemudian berwudu dari gayung tadi, maka itu tidak sah. Ini madhab Syafi'iyah. Barakallahu. Dan ini banyak dipraktekkan di masjid-masjid supinu. Supinu. Barakallahu. Qani wa qadillah rahimakumullah, dan juga dalil yang lain yang menunjukkan kesucian air mustakmal adalah pernah Nabi barakallahu minta air wudu. Hadisnya Abu Juhaifah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis Abu Juhaifah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi pernah meminta air wudu. Fatawaddu'a, lalu Nabi berwudu. Faja'ala an-nas ya'khuzuna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bihi. Lalu barakallahu fikum, lalu para sahabat mengambil sisa-sisa dari wudu Nabi barakallahu fikum ketika membasuh wajah, tangan, diambil kemudian diraupkan di wajah-wajahnya, di tangan-tangannya. Bahkan sebagian riwayat lain ketika Nabi barakallahu fikum berwudu di situ, langsung para sahabat mengambil, menerima, dipakai untuk berwudu juga. Barakallahu fikum. Maka air mustakmal seandainya ini adalah najis, niscaya para sahabat tidak berwudu dengannya atau tidak ya bertabarruk dengannya. Barakallahu fikum. Jenis yang ketiga dari pembagian air adalah al-ma'ul mukhtalit bitahir, air yang bercampur dengan benda suci. Air yang bercampur dengan benda suci. Baik, barakallahu fikum. Yang suci itu adalah bendanya ini adalah benda padat, batu, ya, meja, kemasukan kacamata, dompet, atau benda-benda cair, namun suci. Barakallahu fikum. Misalkan kemasukan sirup, ya, kemasukan air degan, kemasukan sabun, sampo, maka barakallahu fikum, jenis yang ketiga ini ada dua keadaan. Jenis yang ketiga ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, idza kana muhafizan atau muhafazan ala itlaqihi fa innahu tahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi. Kalau air ini air mutlak tercampur dengan benda suci namun masih terjaga sifat kemutlakan air tersebut, maka air tersebut dihukumi suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Misal, ada air, barakawikum, satu teko. Ya, kemasukan sedikit saja, mungkin satu sendok, dua sendok, sirup. Ya, satu sendok teh sirup misalkan. Maka ini belum merubah tekonya besar. Atau satu galon. Maka belum merubah kemutlakan. Ya, barakatuhum. Dalilnya adalah kisah Ummu Atiyah. Barakatuhum, ketika memandikan putri Nabi saat meninggal. Nabi menyatakan kepada Ummu Atiyah, irsalna salasan au khomsan au aksar min dalik bima'in wa sidrin wa ja'alna fil akhirah kahuro. Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Bilangan ganjil. Memandikan. Ya. Jenazah adalah bilangan ganjil. Dengan air dicampur dengan air. Ya, dimandikan dengan air yang dicampur dengan sidr, bidara, daun-daun bidara dilumatkan. Atau, dan jadikanlah basuhan. Yang terakhir adalah ditambahi dengan kafuro, air yang dicampur dengan kapur barus. Dikit ya, kapur barusnya. Maka belum merubah kemutlakan air, maka ini suci dan mencucikan. Boleh dipakai berwudu, boleh dipakai mandi. Boleh dipakai untuk menghilangkan benda najis. Keadaan yang kedua. Iza kharaja ala itlatihi fa innahu tahir fi nafsihi wa ghairu mutahhir li ghairihi. Kalau air tersebut ternyata keluar dari sifat kemutlakannya, maka air tersebut hanya dihukumi suci namun tidak bisa mensucikan. Dihukumi suci namun tidak bisa mensucikan. Maka kita sebagai seorang muslim, apalagi ahlussunnah, harus jeli. Air ini masih mutlak atau ghairu mutlak? Loh, itu kita kemarin dapat kajian kecampuran sirup masih suci kok. Wis enggak apa-apa wudu dengan ini. Ternyata sudah sangat manis. Maka bukan air mutlak, ya, air sirup namanya. Atau air berkofikum 1 galon dituang di panci, digodok, dicampur dengan kopi, gula, maka bukan disebut air mutlak, tapi air wedang kopi. Suci, tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tidak bisa dipakai untuk mandi, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan benda najis. Barakallahu. Jadi yang ketiga paham ya, harus tahu bedanya. Oh ini mutlak, mutlak itu berarti dominan itu masih asli airnya. Tapi kalau ghairu mutlak, tidak mutlak, berubah karena benda suci, ya. Namun seperti ini barakallahu, walaupun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Namun tetap suci. Suci namun tidak bisa mensucikan. Yang terakhir, pembagian yang keempat. Al-ma'u idza laqathun najasah. Air apabila ada benda najis yang masuk ke dalamnya, yang bercampur dengannya, maka air tersebut ada 2 keadaan. Air tersebut ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, idza lam yataghayyar ahadu awsafihi as-salasah fahuwa tahirun fi nafsihi mutahhir li ghairihi. Apabila air tersebut yang kemasukan benda najis, ingat yang keempat ini air mutlak kemasukan benda najis, ternyata salah satu ya dari 3 sifat air tidak berubah. Baunya tetap ya air, rasanya ya tetap air, warnanya ya tetap bening. Fahuwa tahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi. Maka air tersebut suci pada zatnya dan bisa mensucikan. Adapun doyan atau tidak itu urusan lain lagi, ya. Ada tikus masuk sumur, kemudian mati tikusnya. Barakofiku, mati tikusnya. Sampai 2 hari tidak ada yang tahu. Tak mati di situ. Airnya suci atau najis. Abdan. Tikusnya mati. Airnya suci atau najis. Ini Pak Safari siap menjawab sama Pak Yudi. Hah? Tidak tahu. Ahmad. Najis atau suci? Ah, insyaallah. Abu Faruk. Kita tidak tahu ya. Nah iya, kita cek kan biar tahu. Wah, pokoknya ada tikus, wis. Subhat airnya gitu ya. Kita cari yang lain. Jadi ada sumur kemasukan tikus. Mati, kelihatan dulu tikus. Kok sudah berbelatung ini? Waduh, warnanya bulu-bulunya sudah rontok. Sudah gundul dan pretel-pretel. Mungkin ada ikan kecil-kecil sudah dimakan. Bagaimana? Hah? Dirinci. Bagaimana dirinci? Ya, bersihkan. Dicek. Gimana ngeceknya? Nah, kalau cuma bau tok, tidak ada rasa dan warnanya. Atau warna tok, tidak ada bau dan rasanya. Atau rasa tok, tidak ada warna dan baunya. Tidak bisa dipakai? Berwudu. Lah kalau ada tiga-tiganya sudah bau, warna warnanya berubah dan rasanya malah mantep kenajisannya, maka dilihat ya, jangan kemudian langsung wah ada air tandon kemasukan berkepung tikus curut kecil langsung dibuang semuanya, dicek dulu, dicek berkepung. Dicium dulu baunya. Ambil gayung. Tidak berbau. Warnanya masih bening. Rasanya, ambil sendok dikit. Dicep-cep dikit. Begitu ya. Kok ternyata masih, airnya masih air pam. Ya, maka jangan dibuang. Urusan mau pakai air itu untuk masak atau minum, itu urusan lain. Intinya, suci dan mensucikan. Kalau suci dan mensucikan itu berarti halal. Ya, jadi gitu. Barakallahu'alaikum. Keadaan yang kedua. Iza taghayyara ahadu awsafihi as-salasah fahuwa najsun ijma'an. Apabila ternyata air tersebut yang kemasukan benda najis. Benda najis tidak mesti hewan. Barakallahu'alaikum. Bisa jadi benda najis, ya, sesuatu yang najis yang keluar dari ya tubuh manusia misalkan, atau berupa air liur anjing yang banyak, ternyata merubah ya, berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka air tersebut dihukumi najis. Air tersebut dihukumi najis. Barakallahu fiik. Paham ya Pak Pan? Pertanyaan untuk Abu Yoga. Kita punya tandon. Pertanyaan ini bukan mengada-ada, tapi dibahas oleh para ulama. Kita punya tandon. Barakalikum. Lalu ketika kita mandi, kok ternyata bau ya? Dicek, dibuka, tidak ada benda najis. Ternyata di pinggir tandon tadi ada tikus mati. Besar. Ini tandon, ya, di pinggirnya. Tidak bersentuhan dengan tandonnya, di pinggirnya. Ternyata airnya itu baunya karena tikus. Tapi warnanya tetap bening, rasanya ya tetap air tapi bau. Apakah air itu najis? Ya? Najis. Pak Muli, air itu najis? Atau subhat, enggak usah dipakai? Najis. Pak Cik, paham pertanyaannya? Pertanyaannya paham? Ada tandon. Kok bau tandonnya ya? Dipakai mandi misalkan. Dicek tandonnya, enggak ada benda najis. Yang jatuh pun enggak ada. Baik benda suci, benda najis, enggak ada di tandon tadi. Tapi kok bau? Oh, ternyata ada tikus mati di pinggir tandon. Enggak nempel tandonnya, mati di pinggirnya. Misalkan, ya tandonnya di atas, mati di pinggirnya. Oh, ternyata air tadi baunya karena najis tadi. Tapi warnanya tetap bening, rasanya tetap enak. Cuma baunya, toh. Apakah itu najis? Kata Pak Pang sama Pak Muli, najis. Nah iya, ini juga dibahas oleh para ulama. Nah. Pak Wahyu bagaimana? Anggap najis ya. Pak Wahyu? Nah. Maka itu berarti itu najis ya. Ya walaupun enggak nyemplung tadi. Tikusnya itu enggak nyemplung di situ, di pinggir, bertetanggaan. Ah, barakallah. Ini Pak Andi mau jawab bagaimana? Hah? Oh, gitu. Itu enggak ada belatung yang kemudian naik masuk, bukan, enggak ada. Wong tutupan loh. Ada tutupnya ini. Masya Allah, ini dibahas oleh para ulama. Gimana Bu Anifah? Kalau alam, antum? Tidak najis. Tidak najis, karena tidak nyemplung. Tidak kecelup. Gitu Abu Haidar. Masya Allah, di sini. Kalau Pak Kutut gimana? Ya, tidak najis. Tidak najis. Kalau ini baru dari bukan air yang baru. Lah iya kan, airnya bau Pak. Iya, airnya bau, cuma warnanya masih bening. Rasanya ya, enggak rasa bangkai, tapi airnya bau. Ternyata dicek bau tikus, tapi tikusnya enggak masuk di situ. Berarti najis ya. Dibuang aja, walaupun belinya itu waktu itu mengumpulkan uang 1 bulan itu. Pak Yudi bagaimana? Tidak najis. Di sini ada 3 pendapat berarti. Najis, tidak najis, satunya dirinci. Ya. Suci, tapi tidak mensucikan, kata beliau. Karena kan sudah berubah dari 3 tadi. Kata para ulama menyebutkan, iza lakothun najasah, atau iza najasah tahdutu fihi, apabila benda najis masuk ke dalamnya. Nah, baru dihukumi najis. Kalau tidak masuk, walaupun bau, para ulama berpendapat tidak najis. Tapi wawalam itu, ya, bagaimana prosesnya kok bisa tidak najis? Karena terkadang seperti, ya, barakafikum, seperti kapur barus itu loh, mungkin. Kapur barus itu tidak nempel sama anunya. Zatnya itu tidak ada, barakafikum. Nah, gasnya. Maka seperti itu tidak dihukumi najis oleh para ulama. Adapun kalau seperti itu, misalkan kondisi seperti itu, kemudian kita tidak dapat air kecuali hanya itu, maka tidak boleh tayamum, harus tetap pakai itu. Tidak dapat air minum kecuali itu, maka tidak wajib minum itu, kecuali kalau mau mati. Misalkan banyak pilihan, maka tidak wajib minum itu. Boleh tidak minum, tapi untuk bersuci tetap wajib. Itu ya Pak Bang. Toyib. Berarti, ya, terakhir kesimpulan. Kesimpulan dari yang kita baca tadi. air dari empat jenis tadi dikelompokkan menjadi tiga. Dikelompokkan menjadi tiga. Ya. Empat jenis air dengan rincian yang ada tadi dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Maka ini mencakup empat hal. Mencakup empat hal. Pertama, air mutlak. Air mutlak, suci, mensucikan. Yang kedua, mencakup air mustakmal, suci dan mensucikan. Maka jangan ragu, barakallahu. Yang ketiga, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, namun kemutlakan air tetap terjaga. Maka suci dan mensucikan. Yang keempat, air yang bercampur dengan benda najis, yang bercampur dengan benda najis, namun tidak merubah salah satu dari tiga sifat air tersebut. Tidak ada baunya karena benda najis tersebut, warnanya maupun rasanya tetap asli. Maka air itu suci dan mensucikan. Barakallahu. Maka itu ya pengelompokan yang pertama. Air suci dan mensucikan mencakup empat hal tadi. Kelompok yang kedua, air suci namun tidak mensucikan. Air suci namun tidak mensucikan. Maka ini barakallahu fikum mencakup air yang tercampur benda suci, air yang bercampur benda suci namun merubah kemutlakan air. Air yang tercampur benda suci seperti tercampur rinso, ember ada rinso, diobok sampai berbusa, maka itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Barakallahu fikum. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Air sirup, air wedang, barakallahu fikum. Adapun air kelapa, ada orang naik pohon kelapa kemudian dibuka buah kelapanya kemudian air kelapa, maka itu bukan disebut air apa, air suci namun tidak mensucikan, bukan disebut air, tapi dia disebut air buah, ya, bukan disebut. Terkait bab ini tidak masuk pada golongan yang kedua. Dan kelompok yang terakhir, yang ketiga adalah air najis. Yakni air yang berubah salah satu dari tiga sifatnya karena benda najis yang masuk ke dalamnya. Ingat, harus ada embel-embel, ada benda najis yang masuk ke dalamnya. Tapi kalau bertetanggaan, maka tidak mengapa. Ya, barakallahu fikum. Ingat, ya, maka jangan langsung dibuang. Ya, 5 tandon bau semua, per tandon 200 ribu, lumayan 1 juta. Barakallahu fikum. Gitu ya. Wallahu ta'ala bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu wa hifdzakumullah. Barakallahu fikum.